بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Ini adalah kajian ke-22 dari kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pemaknaan umum, ya, pemaknaan umum dan juga tentang bentuk-bentuk umum, namun siyar al-umum, yaitu bentuk-bentuk umum yang kita pelajari baru 3 buah ya. Insyaallah pada kali ini kita akan meneruskan di pembahasan keempat dari bentuk-bentuk umum, yaitu isim mausul. Namun sebelumnya kita merujuk sedikit bahwasanya dikatakan di sini bentuk-bentuk umum itu ada 7. Dan yang pertama itu lafal-lafal yang dengan sendiri yang menunjukkan keumuman, seperti lafal kullu, ya kan? Lafal kullu, jami', qatibah, kafa dan lain-lain. Ya, kemudian ada juga yang kedua asma asyarat, yaitu isim syarat yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, contohnya juga firman Allah, man 'amila shalihan falinafs. Aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kemudian yang ketiga ada asma al-istifham, yaitu kata-kata tanya, isim yang menunjukkan, mengindikasikan pertanyaan, seperti famayatikum bima imain. Nah, pada kali ini kita insyaallah akan membahas tentang isim mausul, al-asma al-mausulah. Jadi di antara siyar al-amr ada yang dinamakan atau dikenal sebagai isim mausul. Isim mausul ini ketika kita melihatnya maka itu menunjukkan dia keumumannya. Contoh lafalnya, kalau misalnya kita lihat contohnya di kitab ini, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ulaika humul muttaqun. Di mana isim mausulnya? Ketika kita melihat wallazi, ya, wallazi. Al-asma termasuk dari asma mausulah. Dengan adanya lafal wallazi dan orang yang, nah, orang di sini dia tidak terkhusus tertentu siapa orangnya, melainkan dia berlaku untuk umum. Yang penting dia terkarakterkan dengan membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya. Kemudian juga di ayat berikutnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini menunjukkan ya, adanya lafal alladzina menunjukkan keumumannya. Kenapa? Karena alladzina sebagaimana alladzi termasuk dalam isim mausul. Dan isim mausul itu kita kenal sebagai isim yang menunjukkan keumuman. Ya. Juga kalimat dalam firman Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut, yakhsha. Takut kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Jadi di manakah isim mausulnya? Isim mausulnya ada di sini. Man. Man. Ia menunjukkan keumuman. Man yaitu orang yang. Nah, orang yang di sini menunjukkan keumuman dia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian setelah itu ada juga ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit-langit dan segala yang ada di bumi. Ma di sini isim mausul yang menunjukkan umum apapun yang ada di langit dan di bumi. Sehingga jika ayat ya berbicara tentang kauniyah pun kita bisa menggunakan usul fikih. Kita bisa memahaminya dengan usul fikih. Oleh karena itu usul fikih tidak hanya berkaitan dengan hukum fikih, melainkan dengan apapun yang ada di teks nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, berarti asma' mausulah itu apa aja sebenarnya? Nah, kita katakan, dan harap dicatat juga bagi yang sedang belajar, al-asma' al-mausulah itu mereka adalah al-ladhi, itu pertama masyhur. Kemudian al-lati. Al-lati untuk mu'annad. Al-ladhani untuk muzakkar dua, ya. Muzakkar musanna. Dan al-ladhani itu marfu'. Kalau misalnya mansub ataupun maksur, dia menjadi al-ladhaini. Juga al-latani, kita al-latani itu untuk muannas dua, dan itu marfu'. Kalau selain marfu' menjadi al-lataini. Kita sudah dapat empat dari asma mausulah. Coba yang kelima adalah al-lazina, orang-orang yang. Nah, ini berlaku umum. Al-lazina itu jama' dan muzakkar. Kemudian yang keenam, allati. Allati. Nah, yang ini allati untuk mu'annas jama'. Begitu juga dengan allai, pakai ahamzah. Allai. Allai. Juga ada man. Man ini juga isim mausul. Tapi man biasanya digunakan untuk yang berakal. Kemudian juga ada ma. Ma di sini untuk yang mayoritasnya untuk yang tidak berakal. Ya. Untuk yang tidak berakal. Yang terakhir adalah ai. Yang terakhir adalah ai. Nah, ai di sini umum, mau yang berakal atau yang tidak berakal berlaku umum. Baik. Ada hal yang perlu diperhatikan juga bahwasanya ma, man, dan ai, ya, ma, man, dan ai itu ketiganya adalah umum, baik itu ketika dalam konteks syarat atau dalam konteks mausul atau dalam konteks istifham, bertanya. Jadi ma apakah? Ya, itu istifham. Ma untuk mausul yang, orang apa, dia yang, suatu yang, apa yang. Kalau syarat itu barang siapa, apapun yang, ya, dan sebagainya. Juga ada man dan ada ai. Tetapi kadang ma yang tadi kita bilang untuk tidak berakal kadang juga digunakan untuk yang berakal. Contohnya firman Allah di surat An-Nisa ayat ketiga, fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu, maka nikahilah ma taba lakum. Ma di sini kalau kita lihat ma, ma bukannya buat tidak berakal. Ternyata di sini dibuat untuk yang berakal. Ma tabalakum, apa yang baik bagi kalian dari perempuan. Ma di sini berarti berakal. Bisa juga berarti ma itu untuk yang berakal. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kelima, an-nakirah fi siyaqin nafi awin nahi awis syart aw istifham inkari. Nakirah itu sesuatu yang tidak tertentu, tidak definit. Tidak definit, ya, tidak tertentu, tidak seperti ma'rifah. Karena asalnya nakirah itu semacam mutlak jadinya asalnya. Tapi dia konteksnya itu dalam konteks negatif, nafi. Dalam konteks nafi atau dalam konteks nahi. Atau dalam konteks syarat atau dalam konteks istifham inkari. Nakirah dalam siyak nafi, berarti dalam siyak, dalam konteks negatif. Kita punya contoh. Wama min ilahin illallah. Wama min ilahin illallah. Itu tidak ada yang disembah dari sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Ma di sini, kita tahu ma penafian, ya kan? Kemudian ilahin tanpa ada yang alif lam berarti dia nakirah. Nakirah asal yaitu mutlak dan bukan umum, walaupun sebenarnya mutlak dan umum memiliki kesamaan. Dia tanpa alif lam, namun dia dalam konteks nafi. Maka ketika alif, isim tanpa alif lam yang kita hukumi nakirah ini, dia berada dalam konteks nafi, maka dia dihukumi dengan bentuk umum. Contoh lainnya, kalimat wama min dabbatin fil ardh misalnya, dan tidaklah dari binatang di muka bumi. Ma di sini menunjukkan penafian. Dabbah, dabbah tanpa alif lam berarti dia nakirah, bukan ma'rifah, asalnya mutlak. Tetapi karena adanya ma yang menunjukkan penafian, maka dia dihukumi sebagai umum. Kemudian juga tidak termasuk di dalamnya nakirah dalam konteks nahi, yaitu larangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau wa'budu Allah fi'il amr. Wa la tusyriku bihi syai'a, la di sini la nahiyah, yaitu pelarangan, dan janganlah tusyriku bihi syai'a, kalian berbuat syirik kepada Allah syai'a, sedikit pun jangan. Nah, syai'a di sini tanpa alif lam menunjukkan nakirah, isim yang nakirah yang asli mutlak, namun karena ada huruf lam an-nahiyah di sini, maka karena dalam konteks nahi pelarangan, maka dia menjadi umum. Ada juga nakirah namun dalam konteks syarat, dalam konteks syarat. Nakirah dalam konteks syarat. Tentang firman Allah Ta'ala, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. In, jika, nah, dengan adanya in di sini, maka terlahirlah maksud dari syarat. Tubdu syai'an, kalian menzahirkan sesuatu. Syai'a di sini isim tanpa alif lam yang menunjukkan nakirah, bukan ma'rifah, yang asalnya bermakna mutlak, bermaksud mutlak. Tapi karena ada in, Jika itu untuk mensyaratkan, maka jadilah dia umum. Ya. Kemudian nakirah dalam konteks istifham, pertanyaan, namun bersifat pengingkaran, yaitu pertanyaan untuk mengingkari. Man ilahun ghairullahi ya'tikum biyadhiya. Siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang baik kepada kalian? Man di sini bertanya isim istifham. Nah, kemudian ilah juga dia nakirah tanpa alif lam. Nakirah tanpa alif lam yang pada asalnya bermakna atau bermaksud mutlak, bukan umum. Tetapi karena keberadaan man, isim istifham, maka ilah di sini walaupun tanpa alif lam ma'rifah, dihukumi sebagai umum. Jadi yang kelima, kita tahu di antara bentuk umum adalah nakirah dalam konteks nafi, nakirah dalam konteks nahi, nakirah dalam konteks syarat, dan nakirah dalam konteks istifham inkari. Kemudian yang keenam. Yang keenam tidak tentang nakirah, namun malah tentang ma'rifah, yaitu al-mu'arraf bil-idhafati au bi'al al-istighraqiyah. Jadi maksud di sini ma'rifah yang mu'arraf bil idhafah. Dan yang ketujuh nanti ada mu'arraf dengan alif lam istighrafiyah. Baik, yang keenam dulu al-mu'arraf bil idhafah. Yaitu yang tadinya dia bukan ma'rifah, dia menjadi ma'rifah karena disambungkan, diidhafahkan. Yang berupa mufrad tunggal maupun jamak. Yang berupa mufrad maupun jamak. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Nikmat Allah. Nikmat di sini mufrad. Dan dia mudhaf. Nah, dia berlaku umum, bermaksud umum karena apa? Dia ma'rifah karena idhofah nikmat di sini. Diidhofahkan kepada mana? Kepada lafal jalalah Allah. Juga yang ma'rifah diidhofahkan kepada bentuk jamak. Fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ala di sini adalah bentuk jamak. Maka dia berlaku umum. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-mu'arraf bi alif lam al-istighraqiyah. Baik itu alif lam isim yang dialif lamkan istighraqiyah itu tunggal maupun jamak, kedua-duanya sama-sama dihukumi umum. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia, ya di sini al-insan, khuliqa diciptakan da'ifa, lemah. Al-insan itu manusia. Insan itu mufrad, bukan jamak. Dan ditambahi al di sebelum insan. Dan al yang dimaksud dalam al-insan ini adalah alif lam istighraqiyah, yaitu mencakup semua jenisnya. Maka dia bersifat umum. Bagaimana dengan alif lam istighraqiyah yang jamak? Contohnya adalah wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim. Dan apabila al-atfal, anak-anak, telah sampai umur baligh, hendaknya mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Al-atfal, lafal al-atfal di sini Alif lam menunjukkan alif lam istighraqiyah, itu keumumannya dengan adanya sirat jamak. Ya. Contoh lain juga wallahu yuhibbul muhsinin dengan adanya alif lam dan juga al muhsinin jamak. Juga fala tuti'il mukadzibin alif lam mukadzib mukadzibin jamak. Berarti insyaallah sirah umum telah kita ketahui 7 macam di sini. Yang pertama yaitu lafal yang sudah jelas-jelas dengan sendirinya menunjukkan makna umum, yaitu kullu, jami', kafa, qati', dan lainnya. Kemudian isim syarat. Kemudian isim istifham, kemudian isim mausul, kemudian setelah itu nakirah dalam konteks nafi atau nahi atau syarat atau istifham inkari, juga ma'rifah dengan idhafah baik tunggal maupun jamak, juga ma'rifah karena adanya alif lam istighraqiyah baik ma'rifah tersebut jamak ataupun tunggal. Dan insyaallah besok ya, atau hari Senin insyaallah kita akan membahas tentang ma'rifah karena alif lam ahliyah dan juga mengamalkan sesuatu yang umum. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.